وسلم وبارك على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudariku sekalian, jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Banyak yang bertanya, kenapa sih Islam itu susah untuk bersatu? Kenapa sih Islam itu ada banyak ragamnya? Kenapa sih Islam itu berkelompok-kelompok? Maka untuk mengurai permasalahan ini, para jemaah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, mohon dibedakan antara perselisihan dengan perpecahan. Perpecahan tercela, perpecahan diharamkan dalam agama kita. Perpecahan berkonsekuensi yang besar kepada kesatuan kaum muslimin. Tetapi perselisihan itu bukan perpecahan. Dan juga harus dipahami, para jemaah, yang namanya perselisihan itu ada dalam paparan usul, inti, pondasi, landasan agama kita. Dan ada perselisihan dalam paparan furu', cabang, akar, ranting, bahkan daunnya sekalipun. Perselisihan dalam masalah usul, dalam masalah pondasi, dalam masalah yang sifatnya sudah qot'i, ini hukumnya haram. Maka kalau ada yang berselisih dalam masalah usul, jelas yang satu hak, yang satu batil. Yang satu benar, selamat, yang satu sesat, terancam neraka. Kalau usul, contoh, ada keyakinan ada nabi setelah nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bentuknya Mirsa Gulam Ahmad, kelompok Ahmadiyah, maupun bentuknya Ahmad Musaddiq, kelompok Ghafatar. Ya, jelas ini perselisihan dalam masalah usul, ya, hak dan batil, ya, selamat maupun terancam neraka yang seperti ini. Ya. Atau ada keyakinan, ya, selain Allah ada yang ikut menguasai alam semesta ini, yaitu imam-imam Syiah, imam-imam yang dianggap makhluk suci, yang diangkat sederajat dengan Allah bagi kelompok Syiah. Ya, kalau perselisihan seperti ini, jelas, ya, ini adalah perselisihan, ya, yang hak dan yang batil. Tetapi ketika perselisihannya itu hanyalah perselisihan cabang, perselisihan ranting, atau bahkan hanya perselisihan daunnya saja, maka inilah yang disebut ikhtilafut tanawwu, perselisihan yang saling melengkapi dan variatif. Dan ini sudah ada sejak kapan? Sejak malaikat pun berselisih. Ingat, ketika malaikat menghukumi tentang sosok yang telah membunuh 100 nyawa, ketika dalam perjalanan tobatnya dia meninggal di tengah jalan, maka dua malaikat langsung turun, malaikat azab dengan malaikat rahmat, ya, berebut sosok ini masuk surga atau masuk neraka. Malaikat yang gak punya nafsu saja berselisih, apalagi bukan malaikat. Oh, itu malaikat, Ustaz. Apakah ada manusia? Ada. Bahkan bukan sekedar manusia. Manusia-manusia pilihan yang diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Merekalah Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi salam. Ya. Mereka berselisih hebat ketika Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun, kembalinya Nabi Musa melihat sebagian besar Bani Israel ternyata malah menyembah berhala. Saking marahnya Nabi Musa, memegang kepala dan jenggotnya Nabi Harun. Surat Toha ayat yang 90-an. Ya. La takhud bilihyati, itu kata Nabi Harun. Ya. Saudaraku, jangan engkau pegang jenggotku. Ya, jenggotnya apa masyarakat Arab, Pak. Ya, jadi jenggotnya tebal ya. Oh, jenggotnya masyarakat Indonesia mah apanya yang ditarik kan gitu ya. Artinya sekelas nabi saja itu berselisih. Ya. Apalagi yang bukan nabi. Ya. Sahabat, apakah mereka juga berselisih? Iya. Ingat peperangan di Bani Quraidah. Ketika Nabi yang mulia SAW berpesan, jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Dalam perjalanan, tiba-tiba para sahabat berpecah menjadi dua, ya, berselisih menjadi dua. Ada yang mau menegakkan sholat dulu, karena menurut mereka, kalau kita sholat di Bani Quraidah, waktu asar habis. Tetapi kelompok sahabat yang lain, seandainya kita tidak menuruti Nabi, maka itu bisa berbahaya. Maka kita sholatnya di Bani Quraidah, walaupun waktu asar sudah lewat. Ya. Ini sahabat yang sudah dijamin masuk surga, as-sabiqunal awwalun. Ya. Apalagi model bukan sahabat. Ya. Cuman sekedar kaum muslimin biasa. Makanya para jamaah, perselisihan itu adalah sebuah keniscayaan. Maka hendaknya dalam menyikapi perselisihan, kita kedepankan dulu rasa tasamu, rasa toleransi yang tinggi, selama perselisihannya dalam perkara-perkara yang cabang, yang akar, yang ranting, apalagi sekedar daunnya saja. Muncul problem, lantas kenapa mereka bisa berselisih? Saya perlu tertibkan dulu para jamaah. Agama Islam ini dibawa oleh Nabi. Ya. Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat menurut Ibnu Jauzi jumlahnya 1400 sahabat Nabi. Ya. Tetapi yang menjadi orang alim yang paham agama itu jumlahnya cuma 300. Alias sesama sahabat saling mengajari sahabat yang lainnya, karena tidak semua sahabat hadir mungkin di majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat mengabarkan, memberikan pelajaran kepada generasi sesudahnya yang disebut dengan generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'in memberikan penjelasan kepada generasi sesudahnya yang disebut generasi tabi'ut tabi'in. Ya, inilah yang kata Nabi, tiga generasi emas terbaik, khairun nas qarni tsumal ladina yalunahum tsumal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Sampai sekitar tahun berapa? Sampai sekitaran tahun 200 Hijriah. Kita yang hidup 1438 Hijriah ini, kalau mau beragama harus merujuk kepada tiga generasi emas ini. Bagaimana kita merujuk belajar agama kepada mereka, langsung lompat ke sahabat? Mana bisa? Langsung belajar sama Nabi? Mana mungkin? Iya. Kenapa? Karena kita tidak hidup di zaman sahabat, dan kita tidak pernah bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita bisa memahami agama ini dari mana? Nah, tahun 200-an Hijriah para jamaah, ya. Terima kasih Ustaz, ya. Ternyata ada empat bintang ulama-ulama besar yang diakui, dan ulama-ulama ini termasuk ulama yang tenar dalam bidang fikih, yang kemudian menghasilkan metodologi pemikiran, metodologi pemahaman keislaman yang dikenal dengan ulama-ulama madhab. Siapa nama mereka? Al-Imam Abu Hanifah, yang kemudian dikenal dengan madhab Hanafi. Kemudian setelahnya Al-Imam Malik bin Anas, yang dikenal dengan madhab Maliki. Al-Imam Muhammad bin Idris, yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Dan yang terakhir yang paling muda, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang terkenal dengan madhab Hambali. Mereka kemudian mempunyai ribuan, ratusan ribuan murid yang hari ini kemudian umat Islam seluruh dunia sebagian besar menggunakan metodologi pemahaman dari empat mazhab ini. Ya. Memang ada mazhab kurang lebih jumlahnya sekitar 18, ya, bahkan 13, ya, ada yang bilang 21-an mazhab, ya. Tetapi mazhab yang bisa bertahan sampai hari ini dan yang memang karya-karyanya bisa dipertanggungjawabkan itu hanya 4. Ya. Imam-imam mazhab ini wafatnya rata-rata tahun abad kedua Hijriah, 200-an Hijriah. Baru setelah imam-imam mazhab ini muncullah imam-imam yang meriwayatkan hadis, yang menulis hadis, yang mengumpulkan hadis jadi satu. Kita kenal Imam Bukhari 256 Hijriah wafatnya, Imam Muslim 261 Hijriah wafatnya, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya. Mereka hidupnya setelah empat imam mazhab ini. Sehingga kadang-kadang agak lucu kalau ada pertanyaan, Ustaz, kok Imam Syafi'i enggak pernah pakai hadis riwayat Bukhari kan gitu. Iya. Ini menunjukkan ketidaktahuan, ya, dalam bahasa miringnya kebodohannya gitu ya dalam masalah ilmuwan ini, ya. Imam-imam mazhab ini selain ahli fikih, mereka juga ahli hadis. Iya. Makanya Imam Ahmad pernah berkata, kalau menjadi mujtahid itu minimal hafal 500 ribu hadis. No. Itu mujtahid, Pak, 500 ribu hadis. Berarti mereka hafal Quran. Quran cuma 6 ribu sekian ayat, udah mereka udah ngelontok Qurannya. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa dijuluki Al-Hafidh? 1 juta hadis di kepalanya. Ya. Kita hadis ada di harddisk banyak itu. Ya, Maktabah Syamila, ensiklopedia hadis, ya. Itu kita kalau sekarang kita modelnya hadisnya ada di aplikasi, Pak. Ya. Kalau di kepala kita ya paling enggak cuma satu lah. Innamal a'malu bin niat. Nah, itu hadis kita. Makanya rada-rada rancu, ya. Orang hadis enggak paham nyala-nyalain Imam Syafi'i, ya kan? Wah, ini kawat sekali ini, ya. Kok dibisa-bisanya, ya? Ulama-ulama besar, ya, disalahkan sama kita, ya, yang kadang-kadang ilmunya mungkin sekukunya aja nggak ada itu Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan para jemaah. Ya, artinya imam-imam mazhab mereka juga imam fikih dan mereka imam hadis. Ya, bukan berarti mereka nggak paham hadis, mereka paham hadis. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian ada anggapan, ya, jangan ikut mazhab, ikut hadis saja. Justru madhab itu dengan berlandaskan Quran dan hadis, ya. Bukan pikiran mereka sendiri, ya. Makanya kemudian madhab itulah, karena umat Islam semakin berkembang sedangkan wahyu itu terbatas, sudah selesai Quran dan hadis, maka madhab inilah metodologi pemikiran yang membuat Quran dan sunnah bisa terus relevan sampai sepanjang zaman. Gampangannya saya kasih contoh sejak dahulu itu, ya, zakat fitri. Kalau lihat tekstual hadis, zakat fitri Nabi yang mulia SAW itu pakai kurma. Ketika umat Islam semakin berkembang, makanya imam-imam fikih ini kemudian berpikir, ya, masa kita harus sesuai dengan tekstual hadis kurma? Apalagi di Indonesia susah kurma itu ditanam, walaupun sebagian sudah ada, tapi ya kurmanya beda lah, ya kan? Lantas bagaimana? Mereka kiaskan dari hadis itu, mereka kiaskan kurma makanan pokok Nabi, sehingga makanan pokok masyarakat setempat itu menyesuaikan zakat fitrinya. Masyarakat Indonesia makanan pokoknya, bapak-bapak makanan pokoknya apa? Apa? Beras atau nasi? Loh, nasi, betul, ya. Tapi yang dizakatkan beras, ya. Jangan keliru nanti, ya. Makan pokoknya beras, ya. Kalau saya nasi soalnya, ya. Baik, ya, itu baik. Nah, sekarang kenapa mereka bersisi pendapat? Waktu saya kurang 20 menit, para jamaah, ya. Kita coba, kita ambil. Ada banyak alasan sebenarnya, ya. Tetapi alasan di sini cukup 6. Nggak tahu deh sampai apa enggak, ya. 6 alasan kenapa kemudian mereka bersisi pendapat. Yang pertama, al-ikhtilaf fi ilmil usul. Mereka berselisih dalam menggunakan usul, ya. Alias usul ini dalil fikih, ya. Kita kenal dalil itu Quran dan sunnah. Bukan cuma itu para jemaah, tapi ada ijma, ada kias, Ya. Ini yang disepakati. Ya. Yang nggak disepakati ada banyak. Masolihul marsala. Ya. Amalu ahlin Madinah. Istisab. Zadud daria. Istihsan. Uruf alias adat istiadat. Ya. Ini jarang kita dengar. Kenapa? Karena ini kajian usul fiqh. Ya. Nah, kajian fikih ini agak jarang bagi kita, ya. Kita kan kajiannya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, ya. Enggak naik tingkat usul fikih, ya. Kajian fikih juga penting. Nah, mereka berselisih pendapat dalam masalah usul. Ada yang Quran sunnah ijma qiyas, tapi ada yang dilebarkan sampai pembahasan tadi. Contohnya, amalu ahlin Madinah. Amalan masyarakat Madinah. Terkait hadis sahih tentang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Kita kenal man shoma Ramadan, summa atbahu sitan min Syawal fadzaka syiamud dahr. Ya. Barang siapa puasa 6 hari ya di bulan melanjutkan puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa setahun penuh. Ya. Tetapi dari hadis yang sahih ini ya, Syafi'iyah, Hanabila, madhab Syafi'i, madhab Hambali mengambil kesimpulan hukum puasa 6 hari hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak berdosa. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, walaupun ada hadis ini, mereka mengambil kesimpulan hukum-hukumnya makruh. Kenapa? Dikerjakan justru, ditinggalkan justru mendapat pahala. Kenapa? Karena mereka menggunakan usul, dalil mereka ada tambahannya, amalu ahlin Madinah. Amal, kebiasaan, ya, ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Karena Madinah ini tempat awal negara Islam berkembang, ya, tempat kejayaan peradaban Islam ini berasal dari Madinah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik yang hidup di Madinah, mereka enggak pernah melihat masyarakat Madinah puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya mereka jatuhi hukum puasanya, jatuhnya makruh. Itu. Ini sudah berbeda. Lanjut, jemaah. Kenapa mereka berselisih? Ya. Yang kedua, al-ikhtilaf fi tsubutil hadis. Perbedaan status hadis. Begini, saya ingatkan dulu. Hadis para jemaah ya, itu adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan sesuatu, beliau mengerjakan sesuatu, beliau kemudian menyetujui sesuatu. Ya. Dari situ kemudian direkam oleh sahabat, sahabat menyampaikan ke sahabat yang lain menyampaikan ke sahabat yang lain, menyampaikan ke generasi sesudahnya, menyampaikan ke generasi sesudahnya, dan dicatat oleh imam ahli hadis, Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Kalau kita ambil dari Nabi sampai Imam Bukhari misalnya, ada A sampai H ya. A sampai H, A B C D E H itu adalah perawi hadis. Ya. Teks hadis sebutannya matan. Dari A sampai H jalannya seperti apa? Itu disebut sanad. Ini kalau dalam ilmu hadis. Makanya ketika diteliti antara jalannya, antara perawinya, ya, itu ada yang bermasalah, sudah meninggal, perawi sebelumnya sudah meninggal, perawi sesudahnya baru lahir, ya kan? Kok bisa mereka meriwayatkan hadis enggak cocok? Ya. Perawi sebelumnya sudah tua, perawi sesudahnya ternyata usia masih 7 tahun, ya. Masa bisa nyambung periwayatan hadis, ya. Perawi sebelumnya masih muda, ingatannya kuat, sudah tua ingatannya banyak lupa. Ya, perawi ini dalam sejarah kehidupannya sekali berbohong, hadisnya jadi bermasalah. Alhamdulillah kita enggak ikut meriwayatkan hadis para jemaah, ya. Coba kalau kita ikut meriwayatkan hadis kan gitu ya. Hadis kita pasti itu bukan hadis namanya, enggak tahu apa itu, ya kan. Nah, akhirnya ada hadis yang sahih diterima akurat dari Nabi. Ada hadis yang hasan, derajatnya turun tapi bisa diterima. Ada hadis yang doif, lemah, ya kan? Bermasalah ini rawinya, sanadnya. Ada hadis yang maudhu, palsu. Bahkan ada hadis yang la aslalahu, enggak ada asal usulnya hadis itu. Tetapi kita perlu pahami, ya. Mereka ulama-ulama ahli hadis yang menetapkan hadis ini sahih, hadis ini hasan, doif, maudhu dan sebagainya, ini sifatnya ijtihadi, sifatnya debat tebel. Sifatnya menurut ulama A hadis itu bisa sahih, tetapi menurut ulama B hadis itu ternyata bisa dhaif. Ya kan? Jadi ini masalah ijtihadi. Mereka kenapa berselisih? Karena adanya dalam menyimpulkan hadis itu ternyata enggak sama. Dalam masalah apa? Ini contohnya. Dalam masalah mengepal tangan dalam sholat. Nih. Habis sujud, bangkit lagi berdiri, ya. Itu sunnahnya kita bertumpu dengan kedua tangan. Tetapi ada yang mengepalkan tangan, ya. Ada yang mengeluarkan renggang tangan, telapak tangannya seperti ini. Yang mengepalkan tangan, hadisnya riwayat Ibnu Abbas nih, bisa dilihat dalam kitab Al-Ghazali, Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir, ya. Yang mentelapak tangannya direnggangkan, ya, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, ya. Empat mazhab sunahnya membentangkan telapak tangan, ya. Sedangkan yang mengepalkan tangan ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, muhaddis, ya, ahli hadis abad ini. Beliau termasuk mensohikan yang mengepalkan telapak tangan. Mana yang benar antara mengepalkan ataupun yang telapak tangannya dibentangkan, ya? Mana yang benar kira-kira? Ayo, jawabannya semuanya benar, ya. Yang enggak benar yang enggak bertumpu. Kenapa saya kuat gak pakai bertumpu langsung berdiri dari sujud, ya? Bukan begitu sholat itu, ya. Bukan kuat-kuatan. Sholat itu tauqifif, ya. Tauqifiyah, mengikuti Nabi sallu kama ra'aitu muni usolli, ya. Tetapi karena mereka kemudian menyimpulkan hadis yang mengepalkan tangan itu hadisnya lemah, mereka gak pakai. Tetapi muhaddis abad ini Syekh Al-Albani mensohikan hadis ini, maka boleh mengepalkan tangan. Mana yang benar? Dua-duanya benar, ya. Yang enggak benar itu yang enggak sholat, nah, ya. Itu baru, itu enggak benar, ya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa kemudian mereka juga berselisih pendapat, ya? Ta'arud al-adillah, karena ada kontradiksi dalil. Kenapa kok dalilnya kontradiksi? Nah, kita coba nih. Contohnya apa? Dalil yang kontradiksi. Kalau tadi kan status hadisnya nih yang bermasalah. Kalau yang kini memang dalilnya yang saling kontradiksi, maka mereka mengambil kesimpulan yang berbeda. Ambil contoh masalah basmalah ketika membaca Al-Fatihah, dibaca jahr atau dibaca sir. Hadis sahih riwayat Imam Daruqutni menjelaskan, "Idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Kalau membaca Al-Fatihah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim karena itu termasuk salah satu ayat Al-Fatihah. Ini berarti pro basmalah dijaharkan. Hadis riwayat Imam Nasa'i itu, ya. Abu Hurairah ketika salat membaca basmalah. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis para jamaah. Beliau berkata, "Akulah orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam." Basmalahnya dicaharkan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, menceritakan dari sahabat Anas, asistennya Nabi, ya. Kemana-mana Nabi pergi, Anas mesti ada, ya kan? Selalu mendampingi Nabi. Dijelaskan dalam hadis ini, aku sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ya. Wala yatskuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraah. Tetapi mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal membaca surat Al-Fatihah. Tuh. Bingung kan? Ya. Ayo, makanya Imam Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan sunahnya Al-Fatihah dibaca jahr keras. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafiyah sama Hanabilah, sunahnya dibaca sir, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahnya yang keras. Imam Maliki enggak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Mana yang benar dari semuanya? Jawabannya semuanya benar. Yang enggak benar enggak baca Al-Fatihah, enggak sah sholatnya. Ini enak. Lanjut, turun sujud tangan dulu atau lutut dulu? Nih, Habis iktidal, sujud. Lutut dulu atau tangan dulu? Yang sujudnya lutut dulu, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Yang kemudian tangan dulu, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i juga. Ya. Gara-gara ada dua hadis yang berbeda, maka madhab Malikiyah, ya, kedua tangan dulu baru lutut, sunahnya begitu. Madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, kedua lutut dulu baru tangan. Mana yang benar? Yang benar mana, Pak? Semua benar. Yang salah yang kepalanya dulu, ya. Benjol pasti itu, ya. Ini, ya. Ini kan artinya ini sudah tuntas dibahas oleh para ulama sejak 500-an tahun yang lalu. Kalau jamaah, ya. Harus naik tingkat fikih salat kita, ya. Jangan hanya fikih yang diperdebatkan masalah kaifianya, tetapi jangan lupa pemaknaan penghayatan bacaan yang kita sholat itu, ya. Sudah belum ikut kita kaji juga, ya. Jangan-jangan hanya berselisih pendapat tentang kaifiah sholat, padahal semua sudah ada pembahasannya, ya. Ini jadi problem ini, ya. Baik, kita lanjutkan waktunya. Oh, kurang sih ada 10 menit, ya. Baik. Kenapa mereka berselisih? Yang keempat, al-ikhtilaf fi akhadhal hadis. Mereka berselisih dalam mengambil hadis tuh. Tadi kan apa? Hadisnya yang benar-benar kontradiksi, ya. Sekarang mereka berselisih dalam mengambil, ya. Benar-benar mereka berselisih dalam mengambil hadis, ya. Tentang hadis apa? Hadis kunut subuh. Riwayat Imam Ahmad, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajr hatta faraqad dunya. Beliau kunut pada salat fajar subuh sampai meninggal dunia. Ya. Hadis riwayat Imam Baihaqi, qanata sahron yad'u alaihim, ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah kunut selama sebulan dalam semua salatnya, subuh sampai isya. Summa tarakahu, kemudian ditinggal. Fa'amma fi subhi falam yazalu yaknutu hatta faraqad dunya. Tapi khusus sholat subuh beliau enggak pernah tinggalkan sampai meninggal dunia. Tuh. Ini hadis yang pro, ya. Sholat kunut subuh. Apakah ada hadis yang kemudian menjelaskan tidak disyariatkannya kunut subuh? Ada. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Tirmidzi, ya. Dari sahabat Sa'ad bin Thariq, dia bertanya kepada ayahnya, engkau kan sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Apakah kemudian mereka membaca doa kunut pada waktu fajar? Ya, dijawab, anakku, itu termasuk muhdats, alias perkara yang baru. Perkara yang baru disebut bid'ah. Fa inna kula bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa inna kula dolalatin finar. Setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Kunut subuh, bid'ah. Bid'ah, sesat. Sesat, neraka. Orang sholat subuh dibilang neraka. Bayangin tuh. Ayo coba, ha? Serem apa enggak itu kira-kira, ya. Makanya madhab Syafi'i dan madhab Maliki kunut subuh. Mufti Saudi Arabia, ya, mereka semua mengatakan tuh, ya, kalau imamnya kunut, makmumnya ikut mengangkat kedua tangan dan mengaminkan, ya. Kalau imamnya enggak kunut, makmum enggak perlu habis salam sujud sahwi, ya. Karena kunut subuh hukumnya sunnah, bukan wajib. Mana yang benar dari kunut subuh? Antara yang melaksanakan kunut maupun yang enggak melaksanakan kunut dalam sholat subuh, mana yang benar para jamaah? Jawabannya benar semua. Yang enggak benar itu yang enggak sholat subuh dulu. banyak yang gak sholat subuh, gak pernah dinasehati, ya, gak pernah disalah-salahin, ya, yang sudah sholat subuh masih disalah-salahin, ya, ini kan ada problem jadinya ini, ya, apalagi ini khilaf sudah tuntas 500 tahun yang lalu nih. Coba berpikiran dong, ada penghayat kepercayaan, aliran kepercayaan, ya, 187 aliran di Indonesia, jumlahnya nggak lebih dari 2 juta, disahkan sama MK, sederajat dengan agama Islam. Pernah nggak berpikir ke sana sebenarnya, ya kan? Nyantai-nyantai saja, ya, sibuk berantem sendiri. Mereka sudah ketetapan MK. Kalau MK sudah memutuskan, sifatnya mengikat. Kalau sudah mengikat, maka otomatis menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Mereka minta disederajatkan tuh dengan agama Islam yang mayoritas di Indonesia. Kalau sekolah, ini tidak sekedar menambah apa inisial tambahan di mereka, di KTP, agama tambahnya apa? Agama apa kamu misalnya? Aliran kepercayaan apa? Kalau mereka apa tuh pelajaran agama minta diajar oleh guru agama kepercayaan mereka. Di mana sekolah kepercayaan untuk guru mereka? Ada apa enggak? Enggak ada. Lama kelamaan kalau mereka menikah gimana? Perlu membentuk apa KUA baru kira-kira. Kalau meninggal makamnya di mana? Lama kelamaan susah kan untuk ngurusi agama masyarakat, sehingga yang diajukan karena susah negara sudahlah nggak usah ngurusi agama. Agama itu biar masyarakat sendiri yang ngurusi. Ya. Kan itu intinya liberalisasi negara, liberalisasi agama. Itu sebenarnya. Ya. Tapi ini kadang-kadang jarang kita pikirkan. Saya tambah satu alasan lagi para jamaah, ya, ada 6 sih di apa pembahasan saya, tapi ini cukup sampai 5 saja, ya. Al-ikhtilaf fi fahmin nas. Ada perbedaan dalam memahami nas. Kita ambil contoh yang sangat masyhur itu ayat tentang wudu, ya, Al-Maidah ayat yang ke-6, ya, ini masyhur ayatnya para jamaah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu, ighsilu, ya, mencuci pakai air berarti ini, ya, membasuh pakai air wajah dan tangan sampai ke siku. Wamsahu biruusikum. Nah, wamsahu imsah, ya, bukan ighsil. Kalau tadi kan ighsilu itu membasuh, ya. Kalau wamsah, ya, dia hanya mengusap, berarti tanpa air, ya. Airnya sedikit, airnya dibuang. Apa itu biruusikum tuh, ya. Berarti bapak-bapak kalau misalnya wudu, ya, mengusap kepala jangan sama air, ya. Karena di sini ayatnya bukan waghsilu tapi wamsahu, diusap bukan dibasuh pakai air, ya. Habis nganu air dianukan kepalanya. Oh, ini keramas jadinya namanya itu, ya kan? Dibuang dulu baru dibasuh. Apakah ada perbedaan? Ada. Kenapa? Biruusikum. Apa yang dibasuh? Biruusikum, kepalamu. Ya, bi di sini huruf harfun jar, ya, huruf jar, ya. Sebagian madhab Syafi'i menafsirkan bi di sini lil tab'id, sebagian kepala saja yang dibasuh. Makanya kita kenal di negara kita yang mayoritas madhab Syafi'i, kalau urusan kepala enggak usah semuanya yang dibasuh, tapi cukup sebagian. Sebagian yang lain maknanya bukan lil tab'id tapi lil ilsok, ya, membasuh semua dengan air. Apalagi kemudian dikuatkan dengan hadis, sehingga ada yang membasuh kepala dari depan sampai belakang, ada cuma depannya saja. Nih, ini perbedaan memahami nas. Apalagi kemudian kita lanjutkan wa arjulakum. Nih, wa arjulakum, wawu di sini para jamaah kalau belajar bahasa Arab ini wawu atof, karena dia arjulakum, dia mengikuti yang atas. Ya, waghsilu wa arjulakum. Arju ini kan kaki. Berarti waghsilu, kaki juga perlu di apa? Dibasuh dengan air, ya. Tapi lafaz qiraat Quran yang lain bukan wa arjulakum, wa arjulikum. Tuh. Ingat para jamaah, qiraat itu ada 7. Yang dari Nabi itu ada 7. Makanya kita kenal wadduha walaili idza saje, kan gitu ya. Itu qiraat yang lain, ya. Di Indonesia sih pakai qiraat Imam Hafiz, ya. Makanya kita kenal seperti itu, ya. Jadi bukan berarti Qur'annya salah, qiraatnya yang berbeda memang dari Nabi. Nah, makanya kalau kembali ke Qur'an, Qur'an qiraat yang mana? Kalau qiraat yang wa arjulakum, dibasuh pakai air. Tapi kalau qiraat wa arjulikum, maka dia mengikuti wamsahu biru usikum wa arjulikum, mengikuti biru usikum tadi. Berarti cuma apa? Cuman diusap saja tanpa air, ya. Ini ikhtilafu fahmun nas, ya. Ikhtilaf dalam memahami nas, ada perbedaan, ya. Mana yang benar? Ini semua produk fikih sudah ratusan tahun yang lalu, ya. Semuanya insya Allah benar. Ada yang benar tapi bisa kemungkinan salah, atau salah tapi kemungkinan bisa benar. Baru kemudian di zaman sekarang, sejak zamannya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rosyid Ridho, Muhammad Abdu, mereka kemudian membuat kaidah juga adanya madhab tarjih. Dari 4 madhab itu maka diteliti kira-kira pendapat mana yang paling kuat. Nah, Muhammad Rosyid Ridho, Muhammad Abdu dan sebagainya, ini gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya Muhammadiyah itu madhabnya madhab tarjih. Dari 4 madhab dipilih madhab mana yang paling kuat. Sedangkan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini dengan mayoritas umat Islam Indonesia menggunakan madhab Syafi'i, ya. Dalam permasalahan-permasalahan ini, jangan mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Ketika kita mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah, itulah masalah yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Oh, setiap saya nggak ada yang bertanya, Ustaz, ya. Mas jangan paksain nanya lo, kalau enggak ya enggak usah tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait pemberitaan yang lagi panas-panasnya ini, ya. Ini terkait Maulid, Ustaz. Nah, ini lagi panas-panasnya, terus enggak boleh ikut demo 212 gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panas banget ini, ya, bulan Rabiul Awal. Tentang perayaan Maulid. Jadi begini, ketika dikatakan kapan sih pertama kali Maulid, kata ada yang mengatakan itu yang pertama kali ngadakan adalah Daulah Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Jelas ini aliran sesat, ya. Ternyata menurut pakar-pakar sejarah bukan Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah memang iya, mereka yang mempopulerkan lebih dalam. Tetapi yang ternyata yang pertama kali merayakan atau mengingat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh sebelum Daulah Fatimiyah. Ketika kemudian muncul, kan sahabat gak merayakan, iya. Imam Mazhab gak merayakan, iya. Itu jawabannya, iya. Tetapi yang kita kenal, seorang sultan namanya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika mau membangkitkan semangat rakyatnya, tentaranya untuk melawan pasukan salib, kemudian berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, maka Salahuddin Al-Ayyubi salah satu caranya mengingatkan masyarakat tentang kehidupan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Artinya ini hanya masalah teknis dan ini hanya mungkin masalah nama, ya. Toh yang memang tidak pro dengan Maulid itu juga kadang-kadang pas bulan Rabiul Awal ngadakan pengajian tapi temanya Siro Nabi, kan gitu, ya. Jadi kalau memang tidak mau menggunakan kata Maulid, ya sudah nggak usah pakai kata Maulid lah, ya kan? Kita Siro Nabawiyah, ya. Memang benar, ya. Tidak cukup Siro Nabawiyah itu hanya dikupas dalam satu pertemuan, ya. Jelas, iya, iya kan? Jelas, iya, iya. Tetapi ketika umat Islam semakin jauh dari nabinya, dan salah satu cara untuk mengingatkan Nabi, mengingatkan umat tentang kehidupan Nabi adalah mengadakan pengajian tentang kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iya, apakah kemudian itu menjadi sesuatu bentuk yang tercela? Ya kan, namanya mungkin namanya ganti, nggak usah maulid, pengajian sirah nabi, mengingatkan umat tentang kelahiran seorang nabi yang mulia, nabi penuh kasih sayang, ya. Terus kemudian bisa dikatakan itu tercela, ya. Ini pembahasannya, pembahasan tentang bid'ah para jamaah, jelas ya, pembahasan tentang bid'ah ini pun juga para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau memang mungkin mau ya, bisa saya kupas ya, bid'ah itu ternyata nggak hitam putih hukumnya, ya. Bid'ah itu ternyata hukumnya juga banyak para ulama menafsirkan tentang bid'ah, ya. Kita kembali ke masalah maulid, ya. Maka saya termasuk yang tidak cocok dengan adanya peringatan maulid, apalagi kemudian peringatan maulid itu hanya bentuk syiarnya, ya kan, yang dikedepankan tapi tidak menggali kehidupan lebih dalam. Maka saya saran, ya udahlah, daripada ribut tentang masalah maulid, nggak usahlah namanya maulid, ya, ganti saja pengajian, tapi pengajian sirah nabawiyah, kan begitu, ya. Karena akhirnya kan yang dipermasalahkan kan maulidnya itu memperingati ulang tahun Nabi, udah nggak usah diingat, itu nggak usah dipakai, kan gitu ya. Jadi keluar dari jalan perselisihan ini itu lebih selamat, ya. Makanya nggak usah pakai nama maulid, bikin saja pengajian tiap bulan sirah nabawiyah, lahirnya sampai wafatnya, gitu. Kalau masalah demo, ya itu terus terang ini pembahasannya masih panjang, kan, gitu ya. Jadi tidak cocok fatwa-fatwa Saudi Arabia yang kemudian digunakan untuk di negara kita Indonesia yang sistem pemerintahannya pun berbeda. Apalagi yang ada di Saudi Arabia demonya demo anarkis, ya. Maka ketika di Indonesia adanya 411 dan 212 itu bukan demo, ya, itu kan aksi damai, kan gitu ya. Apalagi itu termasuk kaitan dengan syiar, ya. Saya juga tidak bisa disamakan lah, gitu ya. Yang berangkat bukan berarti lebih mulia, yang nggak berangkat bukan berarti juga lebih mulia. Mari saling bersinergi dalam masalah ini, apalagi musuh-musuh yang membenci Islam sudah terang-terangan, ya. Mau sampai kapan kita berselisih hal-hal yang masih bisa di satukan, kan gitu ya. Nabinya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, syahadatnya sama. Kenapa kemudian kita tidak bisa menyatukan hati kita, kan begitu? Kalau misalnya mau, mari duduk diskusi untuk saling bertukar pendapat tentang permasalahan-permasalahan ini. Itulah yang lebih menyelamatkan, itulah yang namanya ukhuwah Islamiyah, sehingga tidak hanya menjadi teori yang enggak jelas ukhuwah Islamiyah, tapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita di masa hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup saja. Ada lagi? Masih ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Masih ada 5 menit. Silakan. Enggak ada sesuatu. Enggak ada, masyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.